Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan materi yang berikutnya dari pelajaran yang pertama Durusul Lughah jilid yang kedua. Dan malam hari ini insyaallah kita akan membaca dan mengerjakan bersama-sama latihan ke-7 halaman 8. Latihan ke-7 halaman 8 kita perhatikan di sini. Ta'ammal al-mithalain. Summa kawin jumalan mithlahuma minal kalimatil atiyah. Ta'ammal al-mithalain. Perhatikan dua contoh berikut ini. Summa kawin jumalan. Kemudian susunlah jumlah seperti dua contoh tersebut dengan menggunakan kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Kita perhatikan contoh yang pertama. Contoh yang pertama, aminal hindi anta am min Pakistana. Artinya A, apakah minal hindi anta, apakah kamu berasal dari India, am min Pakistana, atau berasal dari Pakistan. Kemudian contoh yang kedua, al-mithalu athani, atabibun anta am muhandisun. Atabibun anta am muhandisun. A, apakah tabibun anta, apakah kamu seorang dokter. Am muhandisun, atau kamu seorang insinyur. Baik, kita perhatikan dua contoh ini. Dua contoh penggunaan am. Am. Kita perhatikan am. Aminal hindi anta am min Pakistana. Kita perhatikan kata amnya. Kemudian contoh yang kedua, atabibun anta am muhandisun. Am muhandisun. Am artinya atau. Am artinya atau. Sama seperti au. Sama seperti au, artinya juga anta. Artinya atau. Afwan. Au dan am memiliki makna yang sama, memiliki arti yang sama, yaitu atau, yaitu atau. Tapi ada sisi perbedaan dalam penggunaannya. Sisi perbedaan dalam penggunaannya. Sekarang yang kita bahas adalah am. Am itu digunakan pada bentuk pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang diawali dengan kata tanya a, yang artinya apakah. Am minal hindi anta, am min Pakistana, atabibun anta, am muhandisun. Menggunakan am pada siak atau pada konteks pertanyaan, pertanyaan yang didahului pertanyaan tersebut dengan kata tanya a. A. Dan di sini am ini untuk menunjukkan salah satu dari sesuatu yang dipilih. Di sini ada dua pilihan. Di sini ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, minal hindi au min Pakistan, apakah kamu dari India atau dari Pakistan. Pilih salah satu. Ana minal hindi atau ana min Pakistana. Demikian pula pada contoh yang kedua, ada dua pilihan. Nah, dengan menggunakan kata atau huruf am, berarti kita harus milih salah satunya. Atabibun anta am muhandisun, apakah kamu seorang dokter atau seorang insinyur. Insinyur berarti am artinya atau, digunakan dalam sebuah pertanyaan yang didahului dengan kata tanya a. Kemudian kita disuruh memilih dari dua pilihan yang disebutkan. Dua pilihan yang disebutkan. Dua pilihan yang sedang ditanyakan. Nah, sekarang posisi atau letaknya. Letaknya yang terletak setelah a, yaitu kata tanya a, adalah salah satu dari dua pilihan tersebut. Contoh, tabibun dan muhandisun, apakah kamu seorang dokter atau kamu seorang insinyur. Pilihannya ada dua, yaitu dokter sama insinyur. Yang terletak setelah kata tanya a, apakah, adalah pilihan yang pertama. Di sini kita anggap tabibun, atabibun. Kemudian yang terletak setelah am adalah pilihan yang kedua, am muhandisun, apakah kamu seorang dokter. Ya, dokternya pilihan yang pertama. Am muhandisun, muhandisun pilihan yang kedua. Yang terletak setelah a adalah yang pertama, pilihan yang pertama. Yang terletak setelah am adalah pilihan yang kedua. Sama seperti, atau kita ambil contoh misalnya, ada kata mujtahidun sama kaslanu. Mujtahidun dan kaslanu. Mujtahidun artinya rajin, sungguh-sungguh. Kaslanu malas. Kaslanu malas. Dua pilihan, malas atau rajin. Malas atau rajin. Nah, kita letakkan setelah hamzah atau kata tanya a, pilihan yang pertama. Salah satu dari dua pilihan itu. Pilihan pertama mujtahidun. Berarti amujtahidun. Amujtahidun anta. Amujtahidun anta. Ya rahmatullah. Kemudian setelah itu am, dan setelah am adalah pilihan yang kedua. Amujtahidun anta am muhan am kaslanu. Apakah kamu seorang yang rajin atau kamu seorang yang malas? Seorang yang malas. Baik. Dapat difahami ya? Kita langsung masuk pada latihan. Kalau latihannya insya Allah mudah. Latihannya mudah, tinggal penerapan apa yang disebutkan pada contoh. Cuma di sini perlu untuk kita jelaskan supaya kita paham am itu apa. Nah, kita belum menjelaskan harokat yang terletak setelah am ini. Yang terletak setelah am itu harus atau mengikuti seperti yang sebelumnya. Mengikuti yang sebelumnya yaitu atau setelah hamzah atau setelah kata tanya hamzah. Atau bibun, karena ini marfu dhammah tanwin, maka yang terletak setelah am juga mengikuti am muhan disun. Am muhan disun. Kalau yang terletak setelah hamzah atau kata tanya a ini adalah huruf jar, maka setelah am juga ada huruf jarnya, ada huruf jarnya. Aminal hindi anta am min bakistana. Baik, kita langsung masuk pada latihan 7 nomor 1. Kita mulai dari Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Mujtahidun anta am kaslanu. Naam. Amujtahidun anta am kaslanu. Am kaslanu. Baik, di sini kenapa tidak menggunakan tanwin kaslanun? Gimana Akh Abu Mulyan penjelasannya? Mujtahidun anta am kaslanu. Kenapa di sini tidak menggunakan tanwin? Kaslanu merupakan isim ghairu munsharif. Naam ahsanta, karena dia adalah isim ghairu munsharif sehingga tidak bisa menerima tanwin. Naam. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Salwa Demak, silakan. Naam Ustaz. Amin sini hiya am minal yabani. Naam. Aminassini hiya am minal yabani. Naam, santa. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Tabibatun anti am mubaridatun. At-tabibatun anti am mumarridatun. Naam, ahsanta. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Anasarahum am yahudu. Anasarahum am yahudun. Naam. Anasarahum am yahudun. Apakah mereka itu Nasrani atau mereka Yahudi? Nah, berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Ini baru pertama beliau muncul. Silakan Akh Abu Khadijah. Bisa terhubung dengan kita di sini? Nah, sepertinya ada kendala. Kita beralih ke Al-Akh Abu Ahmad Buton. Nah, beliau mengirim error katanya. Ya, labas. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Ustaz, bismillah. Am didun hada am madrasatun? Naam. Am masjidun hada am madrasatun? Naam. Am masjidun hada am madrasatun? Baik, berikutnya. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Namaste, bismillah. Sayyaratul mudiri hadhihi am sayyaratul mudarrisi? Coba diulang kembali, harokatnya diperjelas. Asayya sayyaratul mudiri hadhihi am sayyaratul mudarrisi? Naam, ahsanta. Asayyaratul mudiri am asayyaratul mudiri hadhihi am sayyaratul mudarrisi? Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz, bismillah. Amutazawwijun anta am azabun? Amutazawwijun anta am azabun? Azab lawan dari mutazawwij. Mutazawwij yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah. Azab berarti belum menikah, bujang. Taib. Berikutnya Al-Akh Abu Fudail, nomor 8. Nah, terhubung. Ana akhalatuki kunna am ammatuki? Naam, akhalatuki, boleh. Am akhalatuki hunna am ammatuki juga boleh dengan menggunakan akhalatuka hunna am ammatuka, karena tidak ada kata yang menunjukkan yang diajak bicara ini perempuan. Masih memungkinkan boleh ka, boleh ki. Kalau ka berarti yang diajak bicara adalah kamu laki-laki, kalau ki berarti yang diajak bicara adalah perempuan. Kecuali kalau ada qarinah yang menunjukkan itu adalah perempuan. Nah, misalkan ada huruf nida, ya Laila misalkan. Oh, berarti ini dhamirnya ki. Jadi nomor 8 boleh khalatuki atau khalatuka. Nah. Taib, kita beralih ke ikhwah yang ada di sini. Taib, indak Pak Walidin, silakan nomor 9. Aminal amin Pakistana. Amin Iran. Nah, amin Pakistana huwa amin Irana. Nah, apakah dia dari Pakistan atau dari Iran? Taib. Al-Akh Mahfud, silakan. Nomor 10. aqaribun baituka am ba'idun, am ba'idun. Naam. Baik, itu sedikit tentang huruf am. Huruf am artinya atau, sama seperti au. Au juga bermakna atau, artinya atau, tapi penggunaannya berbeda. Penggunaannya berbeda. Untuk au insyaallah ada pembahasan tersendiri. Baik, latihan ke-8. تأمل الأمثلة الآتية لذو. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Lidhu, untuk dhu, artinya pembahasan tentang dhu. Kita perhatikan di sini dhu. Dhu artinya adalah atau yang menunjukkan pada makna kepemilikan, memiliki atau mempunyai. Dhu, dhu ilmin, yang punya ilmu, artinya yang berilmu. Dhu adabin, dhu akhlakin, yang memiliki adab. Wa fawqa kulli dhi ilmin, dhu ilmin, memiliki ilmu. Itu arti dhu, arti dhu. Kemudian dhu ini termasuk bagian dari asma al-khamsah. Al-asma al-khamsah yang waktu itu pada jilid pertama kita sudah menyinggung tentang asma al-khamsah, nama-nama yang lima, yaitu abuka, akhuka, sekarang ditambah satu lagi dhu, dhu, dhu. Siapa yang masih ingat asma al-khamsah di sini? Ah Ammar, Abu Salman, masih ingat asma al-khamsah? Yang abuka, ya. Ahuka, amuka, ya. Dhumalin. Nah, yang sudah kita lewati dua, abuka sama akhuka. Sekarang ditambah satu, dhu malin atau dhu, dhu ilmin. Kita perhatikan di sini contohnya. Mudiruna dhu lihyatin tawilatin. Mudiruna dhu lihyatin tawilatin. Mudir kami bisa bermakna kepala sekolah. Dhu lihyatin adalah seorang yang memiliki lihyah, jenggot tawilatin, panjang. Yang memiliki jenggot panjang. Nomor dua, kita perhatikan contohnya. Hadad daftaru dhu warokin musattarin. Hadad daftaru dhu warokin musattarin. Buku tulis ini memiliki kertas yang musattar. Musattar itu bergaris. Musattar itu bergaris. Kalau penggarisnya namanya mistaratun. Mistaratun. Artinya buku tulis ini kertasnya bergaris, gitu loh. Nomor tiga, Ahmadu talibun dhu ilmin. Ahmadu talibun dhu ilmin. Ahmad adalah seorang pelajar zu ilmin yang memiliki ilmu, wa khuluqin dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Zu ilmin wa khuluqin. Nomor 4. Hadzal qamisu dzu kummin qasirin. Wa dzaka dzu kummin tawilin. Baju ini, gamis ini, kalau kita artikan kata per kata, dzu memiliki kum lengan yang pendek, dan itu dan baju itu, wadaka dan baju itu memiliki lengan yang panjang. Nomor 5, al masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Al masjidul ladzi fi hayyina, masjid di kampung kami, masjid yang berada di kampung kami, dzu manaratin, memiliki menara, satu menara, satu menara. Tapi sebelum masuk atau sebelum kita baca satu persatu gantian, kita perhatikan kata yang terletak setelah dzu, yang terletak setelah dzu. Kita dapati semua kata yang terletak setelah dzu berharokat kasroh atau majrur, berharokat kasroh atau majrur, dan kedudukannya yaitu kata yang terletak setelah dzu ialah sebagai mudhafun ilaih, sebagai mudhafun ilaih, maka dia harus majrur, harus majrur. Dzu ilmin, dzu khuluqin, dzu manaratin, dzu lihyatin, kata yang terletak setelah dzu harus majrur karena dia sebagai mudhafun ilaih, sebagai mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih harus majrur, harus majrur. Baik, kita baca satu persatu insyaallah. Indak Pak Abu Hammam, silakan. Nomor 1, mudiruna. Mudiruna dzu lihyatin tawilatin. Naam. Indak akhina, syukran, silakan. Nomor 2. Hadzat daftaru dzu waraqin musattarin. Baik, berikutnya Al-Akh Abu An-Nadhir. Nomor 3. Ahmadu talibun dzu ilmin wa khuluqin. Tapi kita beralih dengan teman-teman yang ada di Jitsi. Taib, Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Lanjutkan nomor 4. Masih latihan ke-8, nah, membaca. Bismillah. Hazal qamisu zu kummin qasirin wa dzaka zu kummin tawilin. Nah. Tawilin. Nah. Hadzal qamisu dzu kummin qasirin wa dzaka dzu kummin tawilin. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Nomor 5 dibaca. Al-masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Al-masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Baik, sekarang kita coba bertanya atau menanyakan berkaitan dengan harokat-harokatnya. dan kedudukannya sebagai apa. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Kita coba lihat di sini ada, kita acak dah. Ahmadu talibun zu ilmin wa khuluqin. Ahmadu, Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Ahmadu di sini sebagai apa? Ghairu munsharif. Betul, sebagai ghairu munsharif, tapi kedudukan dan posisi dia di depan ini namanya apa? Mubtada. Naam, mubtada. Mubtada. Jawaban ghairu munsharif itu adalah jawaban dari pertanyaan yang berikutnya. Kenapa dia tidak bertanwin? Nah, baru jawab dia ghairu munsharif. Tapi kalau ada mubtada berarti harus ada khabar. Sekarang mana khabarnya? Khabarnya talibun du ilmin wa khuluqin. Khabarnya cukup talibun saja. Khabarnya talibun. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir, du ilmin. Zu ilmin itu sebagai apa di sini? Sebagai mudhaf-mudhaf ilaih. Sekarang sebelum pada mudhaf-mudhaf ilaih ada sebuah jawaban. Zu majrur. Ya, itu majrur, ilminnya majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Sekarang zu, zunya itu kenapa dia sebagai apa di sini? Zu sebagai belum kita bahas kepemilikan. Hah? Kepemilikan sebagai apa? Ulangi. Sebagai asmaul khamsah. Asmaul khamsah, iya dia asmaul khamsah, tapi posisi dan status dia di sini, kedudukannya bukan itu yang dimaksud. Baik, kita beralih dulu. Labas, jawaban tadi udah bagus semuanya. Ahmad mubtada, talibun khabarnya. Sekarang pertanyaan untuk Al-Akh Abu Syifa. Zu ilmin. Ya, memajrurkan isim setelahnya lah. Nah, memajrurkan. Sekarang du-nya di sini statusnya sebagai apa? Kepemilikan. Kepemilikan. Nah, kurang tepat. Siapa yang bisa? Isim muzakkar bukan Ustaz? Naat bukan Ustaz? Siapa tadi yang jawab naat? Ah, Abu Salwa. Naam Ustaz. Ahsan tabarakallahu fik. Naat. Sebagai naat. Ya. Yeah. Ahmadu talibun dhu ilmin. Ahmad adalah seorang pelajar yang memiliki ilmu dan akhlak. Berarti dhu di sini sebagai naat. Sebagai naat. Man'utnya adalah talibun. Adalah talibun. Nah, yang namanya naat harus mengikuti man'ut. Di sini man'utnya marfu berharokat dhammah. Sementara dhu apa harokatnya? Akh Abu Salwa, dilanjutkan penjelasannya. Di sini mengikuti man'ut. Sekarang man'utnya berharokat dhammah. Na'atnya juga harus marfu. Lah mana dhammahnya? Dhammahnya dengan wawu Ustaz. Ahsan tabarakallahu fiik. Pengganti dhammahnya adalah waw. Sama seperti abuka, ahuka. Berarti talibun itu marfu. Marfu tandanya dhammah. Na'atnya dhu. Na'at harus mengikuti man'ut. Karena man'utnya marfu, maka dhu juga harus marfu. Kalau talibun marfu tandanya dhammah, sekarang di sini dhu marfu tandanya adalah huruf waw. Dhu ilmin. Nah, itu yang dimaksud. Dhu itu sifat atau na'at untuk talib. Dhu sebagai mudhaf, dan dia sebagai mudhaf. Ilmin sebagai mudhafun ilaih. Nah, ahsantum. Tayyib. Ada yang lain ini. Konsentrasi kita perhatikan. Al-masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Al-masjidu alladhi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Al-akh Ammar Abu Salman. Al-masjidu sebagai apa dia? Al-masjidu mubtada. Mubtada. Nah, alladhi itu namanya apa itu? Alladhi itu huruf penghubung itu. Penghubung. Namanya isim mausul. Isim mausul. Nah, dan dia di sini sebagai sifatnya. Pertanyaannya, al-masjidu itu sebagai mubtada, sekarang khabarnya itu yang mana? Satu menara. Fi hayyina. Yang namanya mubtada harus apa? Mubtada atau khabar itu harus apa? Marfu. Khabar harus marfu. Di sini fi hayyina ada fi. Fi hayyina. Karena huruf jar tad. Nah, sekarang marfu-nya mana? Khabar itu kan harus marfu. Masjid. Fi hayyina masuk tu mana? Tu. Naam. Kita minta bantuan Al-Akhabu Saufa, coba dibantu. Khabarnya yang mana itu? Coba jawab Ustaz. Yang khabarnya hayyina Ustaz. Hayyina. Khabarnya itu. Kalau kita artikan, coba dari sisi artinya atau penerjemahannya gimana? Jadi di situ kita bisa mengetahui mana khabarnya. Masjid yang ada, yang berada di kampung kami memiliki menara yang menara satu menara. Pak Ustaz. Beralih ke Al-Akhabu Khonsa, bisa mencoba khabarnya yang mana ini? Yang zu bukan Ustaz. Naam, zu mana rotin. Zu itu khabarnya. Al-masjidu alladhi fi hayyina zu mana rotin wahidatin. Zu itu khabarnya. Marfu tandanya adalah waw. Tandanya adalah waw. Taib. Itu sedikit penjelasan tentang zu. Zu. Adapun tadi pertanyaan-pertanyaan tentang kedudukannya atau posisinya itu sebagai murojaah atau bentuk pengulangan dari materi yang sudah kita pelajari di jilid yang pertama. Barakallahu fikum, kita masuk latihan ke-9. Iqra'il amsilata summa hawwilil jumlatal atiyata mitlaha. Iqra'il amsilah, bacalah contoh-contoh. Summa hawwilil jumlatal atiyata. Summa hawwilil jumlatal atiyata mitlaha. Kemudian rubahlah jumlah berikut ini seperti contoh. Seperti contoh. Contohnya hamzah atau alif. Hadha at-talibu dzu khuluqin. Hadha at-talibu dzu khuluqin. Artinya pelajar ini memiliki akhlak yang baik. Yang ba, haula ittullabu dzawu khuluqin. Haula'i bentuk jamak dari hada. Hada itu untuk satu atau mufrad. Haula'i itu untuk jamak. Haula ittullabu dzawu. Dzawu adalah bentuk jamak dari dzu. Bentuk jamak dari dzu. Dzawu khuluqin. Kemudian yang jim, hadhihi thalibatu dzatu khuluqin. Dzatu adalah bentuk muannas dari kata dzu. Dzu itu mudzakkar, dzatu muannasnya. Hadza itu mudzakkar, hadhihi muannasnya. Haula'i thalibatu dzawatu khuluqin. Haula'i thalibatu dzawatu khuluqin. Dzawatu adalah bentuk jamak dari dzatu. Dzatu. Nah. Berarti tugasnya kita ialah merubah. Merubah contoh yang disebutkan hadzal rajulu atau jumlah yang disebutkan hadzal rajulu dzu malin katsirin, kita ubah ke dalam bentuk jamak mudzakkar, kemudian kita rubah ke dalam bentuk muannas mufrad, setelah itu kita ubah kembali ke dalam bentuk jamak muannasnya. Jamak muannasnya hadzal rajulu dzu malin katsirin, orang ini, laki-laki ini memiliki harta yang banyak, yakni orang kaya. Orang kaya dzu malin katsirin, berarti kita harus merubah ke dalam bentuk jamaknya. Ke dalam bentuk jamaknya. Taib, kita mulai dari, silakan Al-Akhabu Shifa nomor 1. Nomor 2 berarti ke dalam bentuk jamak mudzakkar. Hadzal rajulu dzu malin. Naam Ustaz. Haula'ir rijalu dzawu khuluqin. Malin di sini. Naam. Pandat. Haula'ir rijalu dzawu malin katsirin. Naam, haula'ir rijalu dzawu malin katsirin. Tayyib, al-akh Abu Ahmad Buton, silakan. Naam Ustaz. Hadhihi al-mar'atu dzatu malin katsirin. Hadhihi al-mar'atu dzatu malin katsirin. Naam. Yang terakhir Al-Akhabu Khansa Banu, silakan. Haula'i afan Ustaz, jamaknya mar'atun apa ya? Nisa. Oh iya, nisa. Haula'in nisa dzawu malin katsirin. Dzawatu bentuk jamak muannas. Haula'in nisa'u dzawatu. Dzawatu malin katsirin. Nah, selesai latihan ke-9. Latihan ke-10, pembahasan yang lain yaitu la'alla, temannya inna, insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wajal. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan tadi. Silakan yang ada di majlis ini, barangkali ada yang belum difahami atau ingin ditanyakan, silakan. Yang ada di majlis si juga silakan. Nah, silakan Akh Mahfud. Nah, dzaka sama dzalika itu sama. Sementara itu dulu, nanti aja penjelasan lagi. Waktu itu pada jilid pertama sudah ada yang pernah nanya Al-Akh Imam sepertinya kalau gak salah. Beliau gak hadir nih. Nah, dzaka artinya itu, sama seperti dzalika. Bedanya kalau dzalika ada tambahan huruf lamnya, ada tambahan huruf lamnya dzalika. Kalau dzaka tidak ada tambahan atau tidak ada lamnya. Nah, apa bedanya? Insyaallah ada pembahasan tersendiri. Tapi yang jelas maknanya sama, itu. Itu. Nah, kita enggak ingin menjelaskan lebih dalam tentang materi ini, dzaka sama dzalika. Jadi boleh pakai dzalika atau dzaka. Nah, demikian Akh Mahfud. Baik, ada yang lain? Izin bertanya Ustaz. Nah, silakan Ustaz. Abu Ahnaf. Ustaz, afwan, kenapa tidak yang tanya itu kenapa enggak misalnya a anta mujtahidun am kaslanu? Nah, kaidahnya seperti itu. Kaidahnya seperti itu. Jadi yang disebutkan setelah setelah kata tanya a adalah pilihan yang pertama. Pilihan yang pertama. Yang terletak setelah am adalah pilihan yang kedua. Sekarang misalkan di sini muhandisun dan muwadhafun misalkan. Muhandisun artinya insinyur, muwadhafun pegawai. Pilihannya ini, kamu seorang insinyur atau seorang pegawai? Pilihannya muhandis atau muwadhaf. Nah, pilihan yang pertama ini diletakkan setelah kata tanya a. Berarti a muhandisun anta. Lalu pilihan yang kedua diletakkan di mana? Diletakkan setelah am. Setelah am. A muhandisun anta am muwadhafun. Am muwadhafun. Kaidahnya seperti ini yang ditentukan oleh orang Arab. Nah, demikian Ustaz, Akhbu Ahnaf. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair. Sepertinya tadi Akh Abu Salwa mau bertanya. Nah Ustaz, untuk yang nomor 5 latihan ke-8 Ustaz. Nah. Yang zu tadi sempat dibilang zu itu naat ya Ustaz. Yang pada nomor 3. Betul, itu naat. Yang nomor 5 Ustaz. Nomor 5 bukan naat. Oh, beda lagi. Beda. Beda. Nah, Ustaz. Naat naat itu pada contoh nomor 5. Jadi dzu itu sama seperti kata-kata yang lainnya. Dia tidak harus menjadi naat atau dia tidak harus menjadi khobar terus-menerus, tidak. Sesuai dengan kondisi di mana dia berada, sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah, makanya pada contoh nomor 3 Ahmadu talibun du ilmin, dia di sini sebagai naat. Tapi contoh yang lain dia berubah lagi, beda lagi. Akan beda juga pada mudiruna du lihyatin, di sini du khobar. Nah, demikian Akh Abu Salwa. Jazakallahu khair. Taib. Siapa tadi? Akh Abu Sauba. Nah, Ustaz. Jam. Apaan untuk yang zu ini kalau dipermisalkan untuk yang jenis musanya, musana ada penjelasan lain atau enggak ya, Ustaz? Naam. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ada, cuma sekarang materinya cuma mufrad, jamak, yang mudzakkar ataupun yang muannas. Nanti ada pembahasannya terkait dengan ini. Mestinya ada, cuma kita belum melewati pembahasannya. Jadi kita akhirkan saja. Fokus sama yang mufrad, mudzakkar, mufrad, muannas, kemudian jamak, mudzakkar, jamak, muannas. Demikian Akh Abu Sauba. Naam Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, ada yang lain? Naam, silakan. Latihan 7. Nah, yang pertanyaannya di sini am min nomor berarti nomor berapa tadi? Latihan 7. Contoh ya. Contoh di sini ada bertanya Aminal Hindi anta Amin Pakistana. Amin Pakistana. Di sini ada huruf min. Min itu kan huruf jar. Kalau ada huruf jar berarti kata yang setelahnya majrur. Majrur tandanya kasroh. Betul pada contoh Minal Hindi. Nah, sekarang bagaimana pada contoh Min Pakistana? Iya, Pak ya. Kenapa harokatnya fathah? Kenapa harokatnya fathah? Jawabannya apa Abu Nadir? Tahu jawabannya? Sim gharib sadda. Naam, ahsan. Jazakallahu khair akh Abu Khadijah. Jawabannya karena dia ghairu munsharif. Ghairu munsharif itu kata yang tidak bisa menerima tanwin dan juga tidak bisa menerima harokat kasroh. Nah, pengganti kasroh untuk isim ghairu munsharif adalah fathah. Penggantinya fathah. Jadi jawabannya kenapa Pakistana tidak berharokat kasroh? Jawabannya karena dia adalah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu tidak bisa menerima kasroh dan harokat pengganti kasrohnya adalah fathah. Ya, gitu Pak ya. Nah, satu lagi sudah biar gak kemalaman. Minta pertanyaan atau tolong jawabannya itu kan. Amin sama am ya. Iya. Ini kalau bicara ma'am bisa apa enggak? Enggak, di sini kan pilihan. Jadi kalau kita pakai bahasa kita, apakah kamu dari Batang atau dari Pekalongan? Iya. Sekarang pertanyaan ini di sini suruh milih. Apakah kamu dari Batang atau dari Pekalongan? Oh, saya dari Batang. Tidak perlu pakai naam karena di sini pertanyaannya ada pilihan. Ada pilihan ditambahi dengan am. Suruh milih salah satu. Jadi tidak perlu pakai naam atau pakai la, tidak. Kecuali kalau enggak ada amnya. Ahadza qalamun, apakah ini pena? Jawabannya naam, hadza qalamun. Atau jawabannya la, hadza daftarun misalnya. Jadi jawabannya tidak menggunakan naam atau la. Langsung pada pilihan. Karena disuruh milih. Pilih ini atau itu. Saya pilih ini. Amin Pakistana, am minal Hindi, ana min Pakistana. Gitu Pak ya. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita cukupkan ya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wajal membahas materi atau latihan ke-10 yaitu tentang la'alla. La'alla itu temannya inna atau saudaranya inna. Insyaallah pembahasannya atau penjelasannya pada pertemuan yang akan datang biidznillahi azza wajal. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa antum jazakumullah khairan 'ala ibadikum.